إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di hari yang ke-6 ini. Ya, hari yang ke-6 ya. Kita dapat melanjutkan ya 10 terakhir di Ramadan ini pembahasan kita dalam pembahasan hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan keimanan, dan ini adalah pertemuan yang ke-5 atau ke-6 ya, yang kelima. Baik, pembahasan berikutnya dari pembahasan masalah keimanan dalam sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bahwa iman tersebut terdiri dari arkanun wa syu'abun, ada rukun-rukunnya dan ada juga cabang-cabangnya. Maka pada pertemuan kali ini akan membahas tentang rukun-rukunnya, yaitu sebenarnya yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan tentang rukun iman ini, kemudian juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari rukun iman yang pertama, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang rukun iman ini di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Walakinnal birra man amana billah." Bukanlah kebaikan itu sekedar engkau memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu adalah engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan beriman dari akhir. Wal kitabi, dan beriman yang kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikati, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati, dan beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah dan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu adalah yang beriman dengan Allah dari akhir, dengan para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah dan para nabi. Jika ada orang mengatakan di dalam ayat ini hanya disebutkan 5 dari rukun iman yang terdapat dalam hadis, beriman Allah, hari akhirat, para malaikat, dan kitab suci serta para nabi, mana yang ke-6-nya? Di antaranya berhujah dengan masalah seperti ini dalam mengingkari takdir iman kepada takdir baik dan buruk, seperti Harun Nasution dalam salah satu kitabnya, satu bukunya, dia katakan bahwa rukun iman itu hanya 5 dalam Al-Quran, katanya begitu. Pertama, jawaban untuk hal ini adalah bahwa rukun iman itu terdapat, yang 6 terdapat dalam ayat yang mulia ini, karena beriman kepada takdir baik dan buruk itu bagian dari beriman daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yaitu percaya bahwa Allah yang menentukan segala ketentuan yang berlaku di makhluk, di tengah makhluk ini, di alam raya ini. Jadi beriman dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi sebenarnya beriman kepada takdir baik dan buruk itu beriman bahwa Allah telah menentukan segala apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Nah, ini akan dibahas nanti dalam beriman pada takdir. Kemudian Sekalipun tidak terdapat dalam satu ayat rukun ini, juga rukun iman kepada takdir terdapat pada ayat lain. Betapa banyaknya ayat yang menerangkan wa ma tasyauna illa yasyallah, tidaklah kalian bisa berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Ya, bahwa kalian tidak akan mencapai apa-apa yang kalian inginkan kecuali atas jika Allah juga berkehendak atas keinginan tersebut. Kemudian juga banyak sekali Allah SWT menjelaskan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, dan Allah telah menentukan maqadir khalaik, ketentuan-ketentuan makhluk ini. Nah, kalau seandainya dia katakan rukun iman itu hanya lima berdasarkan ayat ini, tentu dalam hal yang sama dia juga akan mengatakan rukun Islam itu hanya dua. Kenapa? Karena yang terdapat secara langsung rukun Islam disebutkan dalam Al-Quran itu hanya dua saja. Wa aqimus shalah wa atuz zakah yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hanya yang sering diganding rukun Islam itu hanyalah masalah salat dan apa? Zakat. Nah, ini model-model pola pikir orang-orang yang di dalam mengambil sebuah kesimpulan, karena seharusnya dalam membahas sebuah pembahasan tidak dicomot dalil yang sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak dicomot dalil yang mungkin untuk mendukung pemikiran yang diusung. Ya, tapi oleh sebab itu ulama kita menyebutkan ahlu sunnah yaduru ma'ad dalil. Ahlu sunnah itu mengikuti dalil, bukan dalil mengikuti dia. Kalau ahlul ahwa wal bidah, para pelaku pengikut hawa nafsu, dia adalah memilih dalil, memelintir-melintir dalil supaya disesuaikan dengan pandangan hawa nafsunya. Nah, itu bedanya. Itu bantahan bagi orang mengatakan kalau rukun iman itu ya hanya lima karena disebutkan dalam ayatnya lima. Padahal kalau dia merujuk dalam penjelasan para ulama, ya, dan juga dengan sederhana sekali betapa ratusan ayat menjelaskan tentang masalah takdir. Ya, sebenarnya Allah sebutkan sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa alladhi qaddara fa hada walladhi qaddara fa hada, yang telah menentukan. Ya, setiap apa yang Allah ciptakan, Allah telah menentukan takdir ketentuannya di muka bumi ini. Berdasarkan juga hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard 50,000 sana. Allah telah menulis ketentuan semua makhluk ini sebelum diciptakan langit bumi selama 50,000 tahun. Baik. Adapun hadis masyhur tentang rukun iman yang 6 itu hadis Jibril, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril akhbirni anil iman, kata Rasulullah SAW antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khair wa syirik. Engkau beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikatnya, beriman dengan kitab-kitab sucinya dan para rasulnya, hari akhirat, dan beriman dengan takdir baik dan buruk. Baik, pertama beriman kepada Allah. Apa saja bagian harus beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Secara ringkas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya kitab namanya Nubdha Aqidah Islamiyah. Di situ beliau menyebutkan poin-poin penting yang harus diyakini dalam beriman kepada Allah. Beliau menyebutkan sekitar 4 hal. Awal al-iman biwujudillah, beriman dengan adanya Allah, adanya pencipta. Karena di sini, di sana ada paham-paham filsafat seperti ateis dan lainnya, seperti juga madhab dahriyin yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa ma yuhlikuna na nahya wa namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar. Kita mati dan ya hidup dan mati kita, dan kita tidaklah kita hidup dan mati, ya. Kita mati dan hidup, tidak ada yang membinasakan kecuali masa saja. Ini pahamnya orang dahriyin. Mengingkari bahwa semua kejadian ini dikembalikan kepada kejadian alam saja. Gempa dikembalikan kepada, kata mereka, itu adalah gejala alam. Semua menurut mereka kejadian itu dikembalikan pada gejala alam. Tidak ada zat, tidak ada pencipta yang mengaturnya. Sehingga Syaikh Utsaimin membantah paham ini dengan sangat sederhana. Banyak sekali dalil-dalil di sini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Tur, ya, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, antum takhluquna wa nahnu khaliqun. Ya, atau firman Allah yang lain menyebutkan kata Allah, antum takhluquna wa nahnu khaliqun. Apakah kalian menciptakannya atau kami yang menciptakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan berbagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk di alam raya ini. Kemudian di antara para ulama juga menjelaskan hal ini, seperti perdebatan yang disebutkan dari riwayatkan dari Imam Abu Hanifah, ketika orang-orang ateis kaum Jahriyin ini mengingkari tentang adanya pencipta, maka disebutkan dalam riwayat tersebut Imam Abu Hanifah diajak untuk berdebat oleh orang-orang Jahriyin ini, ateis ini. Kemudian Imam Abu Hanifah menyepakati tempat dan waktu tertentu bersama mereka. Di dalam jadwalnya sudah ditentukan akan datang jam sekian, dan Imam Abu Hanifah sengaja untuk terlambat datang hadir ke tempat tersebut. Ya, kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Imam Abu Hanifah ditanya oleh para hadirin, mereka orang-orang Dahriyin, orang ateis tersebut, kenapa engkau terlambat? Yang pertama, mereka sudah berasumsi bahwa Imam Abu Hanifah takut hadir karena tidak mampu untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Seketika Imam Abu Hanifah menceritakan kepada mereka, saya dalam perjalanan saya ke sini melihat sebuah kejadian yang ajaib sekali, yaitu saya melihat kapal besar yang penuh dengan muatan, ya, menepi ke pantai atau ke armada tanpa ada nahkoda yang mengendalikannya. Kata Imam Hanifah, saya melihat kapal besar penuh dengan muatan, kemudian kapal itu tanpa ada nahkoda yang mengendalikannya merapat ke ke dermaga, kemudian barang-barang yang ada di atas kapal tersebut turun dengan sendirinya, dan berikutnya barang-barang yang ada di armada juga naik kapal tersebut dengan sendirinya. Kemudian kapal itu berlayar kembali di tengah lautan tanpa ada nahkoda yang mengendalikannya. Semua mereka kaget, karena mereka tidak mengira ini Imam Ahmad kok jadi bodoh banget hari ini. Kan gitu ya, yang terkenal dengan kecerdasan kan begitu. Semua mereka teriak dan bahkan menuduh Imam Hanifah telah gila. Ya, mana mungkin? Tidak pernah, tidak masuk akal sama sekali apa yang kamu katakan, kata mereka. Lalu kata Imam Hanifah, jika kapal saja tidak mungkin berlayar tanpa nahkoda, bagaimana kamu bingung yang segala isinya ini yang kamu lihat dengan berbagai macam bentuk ke luar biasaan, lalu kamu katakan tidak ada yang menciptakannya, lalu tidak ada yang menciptakan. Nah, akhirnya mereka bagaimana? Kalah debat kan? Kan gak mungkin, kapal saja menurut kalian gak mungkin itu belayar di lautan tanpa nahkoda yang mengendalikannya dan sampai ke tujuannya. Ya, bagaimana kan bumi ini dengan segala isinya, ada matahari, bulan, bintang, malam, siang, gunung, lautan, sungai, dan segala makhluk yang ada, tidak ada yang menciptakannya. Ya. Nah, yang kedua, ada kisah juga disebutkan oleh Imam Al-Asfahani dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayan Al-Hajjah. Seorang ateis juga mengatakan dia mengaku bisa menciptakan makhluk. dia tantang orang-orang, katanya saya bisa menciptakan makhluk. Lalu dikumpulkan orang-orang oleh dia, ya, dia tantang saya bisa menciptakan makhluk. Dengan cara bagaimana dia menciptakan makhluk? Diambil daging, lalu dicincang sehalus-halusnya dan dimasukkan ke botol. Nanti saya tutup botol ini. Selama seminggu botol ini, ya, daging ini akan berubah menjadi makhluk. Jadi akhirnya dia tantang orang untuk datang lagi pada minggu depan. Setelah pekan kedua, semua manusia hadir menyaksikan makhluk yang diciptakannya. Ya, tentu daging yang tadi dimasukkan ke dalam botol tadi dikunci begitu supaya tidak dikatakan dia masukkan sesuatu ke dalamnya, dengan dibuktikan, dibukalah kuncinya, kemudian ini makhluk yang saya ciptakan, yaitu daging tadi berubah menjadi apa? Ulat semua, belatung semua, tahu ya? Disebutkan dalam ayat tersebut, orang yang paling muda dalam majelis tersebut bertanya kepada yang mengaku menciptakan ulat ini atau belatung ini. Dia tanya, berapa jumlah makhlukmu? Berapa jumlah makhluknya? Kalau dia ciptakan, tentu dia tahu berapa jumlah makhluknya. Kemudian berapa yang laki dan betina dari makhlukmu itu? Berapa laki dan betina dari makhlukmu tersebut? Dan berapa rizki masing-masing makhlukmu tersebut? Yang keempat, berapa umur masing-masing dari makhlukmu tersebut? Bisa jawab dia enggak? Enggak satu pun dia jawab, mana bisa jawab dia? Karena zat yang maha mencipta, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, kata Allah surah Yasin. Yang menciptakan pasti tahu jumlah makhluknya, kalau enggak bingung. Nanti enggak pas rezekinya, enggak tahu umur kapan matinya. Berarti bukan dia yang ciptakan, buktinya dia tidak tahu berapa jumlah makhluknya. Betina jantan juga enggak tahu sama dia gimana meriksanya itu ulat belatung mana intina sama jantannya, ya kan? Terus rezeki masing-masing ya enggak bisa juga. Ini berapa ton, ini berapa kilo, enggak. Kemudian apa lagi? Umurnya enggak tahu, ini besok pagi udah mati atau masih lama umurnya, enggak tahu dia. Ini menunjukkan bahwa bukan dia yang menciptakan. Nah, kemudian ya, banyak sekali kisah-kisah disebutkan mematahkan hujahnya orang ini. Di antaranya dalam Al-Quran juga ada, seperti ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, ya, dia katakan, kata Namrud, saya bisa menciptakan, menghidupkan dan mematikan makhluk. Dia dalilnya begitu, bahwa dia mengaku sebagai Tuhan. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu dhul mulka idh qala ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahimu fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzina kafar fabuhital ladzi kafar alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbihi, tidakkah kalian lihat bagaimana seseorang menebat Ibrahim tentang Rabb-nya, ya, an atahu dhul mulka, ketika Allah berikan kekuasaan kepada dia, lalu Ibrahim mengajak dia untuk menyembah Allah, ya, lalu Ibrahim menyatakan bahwa Tuhan yang aku ajak engkau untuk menyembahnya itu adalah yang menghidupkan dan mematikan makhluk ini. Idh qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, ketika Ibrahim menyatakan Rabbku itu adalah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu dia katakan, saya juga bisa menghidupkan. Qala ana uhyi wa umiit, saya juga bisa menghidupkan mematikan. Dijelaskan oleh ahli tafsir, maksud dia menghidupkan mematikan itu adalah dipanggil dua tawanan, lalu satu dibunuh oleh dia, yang satu dihidupkan. Nah, itu maksudnya hidup mematikan dia. Padahal kerjanya situ, ya kan? Bukan hidup mematikan yang sebenarnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengajak berpanjang lebar dalam debat. Dan ini juga suatu metode debat tidak perlu digubris itu, tapi pakai hujah yang sekaligus menjatuhkan, mematahkan hujahnya sekaligus. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya, sesungguhnya Allah menghidupkan matahari dari timur, ya. Qala ana hayyun qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi min al-masyriqi fa'ti biha min al-maghrib. Allah menerbitkan matahari dari timur, sekarang coba kamu terbitkan dari barat. Nah, ada enggak selain Allah yang bisa mendatangkan matahari terbit dari barat? Ya, yang biasa terbit dari timur. Fabuhidal ladzi kafar. Di situlah langsung apa? Tertekuk menung dia orang yang kafir ini, yang Namrud ini. Nah, ini berapa hujah. Dan banyak sekali ayat Al-Qur'an yang bicara tentang ini. Baik, kedua adalah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki kekuasaan mutlak di alam ini, Rabb. Sifat sifat rububiyah Allah itu disebutkan menciptakan, ya, memelihara, mengatur, menghidup, matikan, memberi rezeki. Ini disebut dengan bagian dari mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang mengatur seluruh urusan makhluk, Allah memberi mereka rezeki, Allah yang menghidup matikan mereka, dan seterusnya. Banyak kali sifat-sifat Allah, rububiyah Allah. Allah ilmunya maha kuat, maha meliputi semua makhluk, ya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ini adalah semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebut super. Dan itu hanya Allah. Tidak ada yang sekutu bagi Allah dalam sifat-sifat rububiyah Allah itu. Nah, kalau ada orang mengatakan ada makhluk yang menciptakan, ada makhluk yang memiliki kemampuan, kekuasaan selain Allah seperti Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada makhluk yang bisa mencelakakan manusia, mematikan, menghidupkan, maka ini syirik dalam tauhid rububiyah. Atau ada makhluk yang dapat mengetahui segala perkara yang gaib, mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka ini syirik dalam tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena menyamakan ada makhluk yang memiliki ilmu seperti keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui perkara yang gaib. Yang ketiga adalah mengesakan Allah dengan uluhiyahnya, itu Allah satu-satunya yang diibadati. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadati. Itu mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Segala bentuk ibadah yang Allah perintahkan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu dalam milik Allah, maka jangan kalian menyeru bersama Allah sesuatu pun. Di samping kalian meminta kepada Allah, kalian juga meminta kepada selain Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian sekutukan Allah dengan satu pun. Ini tauhid. Jadi ibadah yang mengesakan Allah dengan segala bentuk ibadah kita, permohonan. Pada ibadah itu banyak diantaranya, mulai dari sholat, zakat, haji, ya, amar ma'ruf nahi munkar, semuanya ibadah, jihad, berinfak. Kemudian juga ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah apa? Isti'anah, istighatsah, khauf, raja, tawakkul, ya, ar-raghbah wa rahbah, al-khasyah, al-khusyu'. Itu hanya diarah, ditujukan kepada Allah semata. Barang siapa yang menggabung doa, termasuk doa adalah ibadah yang paling agung. Kalau ada orang memohon kepada makhluk seperti memohon kepada Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah, ya, atau perkara-perkara yang gaib, meminta kesembuhan dari penyakit, mencarikan jodoh, ya, terhindar dari bahaya, dilindungi daripada musibah dan serah macamnya, maka ini telah mempersekutukan Allah. Termasuk bernazar, menyembelih, kul inna salati wa nusuki fa shalli rabbika wanhar. Sembelihan itu nyembelih Allah SWT. Kalau ada orang menyembelih kepada jin, kepada gunung, memberikan sesembahan sembelihan, Ini syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu semua adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu saja kami memohon. Kepada-Mu saja kami tujukan ibadah kami ya Allah, wa iyyaka nasta'in, kepada-Mu saja kami mohon pertolongan. Pembagian atau sisi-sisi tauhid ini bukan maksudnya membagi tauhid. Membagi di sini adalah menjelaskan pemahamannya. Memahami tauhid itu ada di tiga sisi yang harus dipahami, yang harus diesakan Allah. Yang sini dibagi bukan Allah yang dibagi. Yaitu sisi-sisi tauhid yang harus dipahami. Sisinya ini, sisi ini, sisi ini, yaitu pembagian sisinya maksudnya situ. Tauhid itu ya satu, mengesakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Tapi tatkala ada orang salah memahami dalam sisi-sisi tadi, maka dijelaskan satu persatu sisi tadi. Karena ada orang mencoba mengingkari tauhid uluhiyah dan pembagian tauhid seperti ini. Sebetulnya ulama maksudnya adalah seperti menjelaskan pembagian-pembagian. Pemanya Al-Qur'an terbagi adanya kisar mufassal, tiwal. Al-Qur'an satu. Satu enggak Al-Qur'an? Satu, namun disebutkan ada ayat-ayat sab'ut tiwal, surat-surat yang panjang, tujuh. Kemudian ada sab'ul matani, al-qisar mufassal. Itu pembagian bukan Al-Qur'an dibagi-bagi, maksudnya sisi-sisi mengelompokkan penamaan daripada surat-surat yang ada. Gitu. Karena ada orang yang ngotot, bukan permasalahan pembagian, tidak mau bagi tauhid, kan? Yang penting dia mengamalkan. Tidak syirik dalam rububiyah Allah, tidak mengatakan ada yang berkuasa seperti keyakinan orang ada anak Tuhan, atau adanya yang bisa membahayakan, meyakini wali-wali itu bisa dapat membuat sesuatu bahaya kepada murid-muridnya jika tidak mendatangi kuburnya. Ini meyakini ada yang dapat beri bahaya selain Allah, syirik dalam rububiyah. Nah, minta kepada orang dalam kuburan, syirik dalam tauhid uluhiyah. Karena telah mempersekutukan Allah dalam doa. Doa itu adalah ibadah yang tidak boleh diarahkan kecuali kepada Allah. Nah, terus mengesakan Allah dengan segala nama dan sifat Allah. Bahwa Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang mulia yang tidak sama serupa dengan sifat makhluk. Hakikatnya itu harus diimani. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mu'min dan seterusnya, As-Sami, Al-Basir. Kemudian Allah memiliki sifat-sifat istiwa, An-Nuzul, Al-Yad, Al-Wajah. Tetapi bukan berarti sifat Allah seperti sifat makhluk. Maka diberikan kaidah oleh para ulama, al-qaulu fi sifat kal-qaulu fi dzat. Ngiringkas saja, mengimani sifat-sifat Allah seperti mengimani zat Allah. Allah punya zat, iya. Apakah sama zat Allah dengan zat makhluk? Tidak. Demikian pula Allah punya sifat, iya. Dan tidak sama hakikat sifat Allah dengan sifat makhluk. Jangankan antara makhluk dengan zat Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluk aja enggak sama sifatnya. Walau sama namanya. Ketika orang menyebut telinga, itu baru paham maknanya secara umum. Tapi makna rincinya belum tahu, telinga apa yang dimaksud di sini. Kalau disebut telinga kuali, telinga gajah, telinga kucing, telinga manusia, apakah sama hakikatnya? Sama enggak hakikatnya? Apakah telinga gajah seperti telinga kucing? Tidak, namanya sama. Yang sama di sini penyebutan, bukan sama hakikat. Dan Allah menamakan sifatnya dengan nama yang sama dengan sifat makhluk, iya. Tapi bukan berarti sifat Allah seperti sifat makhluk. Kenapa dinamakan sama? Kalau dinamakan dengan nama yang tidak sama, makhluk tidak mendapatkan pemahaman dan penjelasan dan pesan yang ingin disampaikan melalui keagungan sifat Allah tersebut. Seperti mana Allah mendengar, makhluk mendengar enggak? sama pendengar Allah pendengar makhluk? Tidak. Allah melihat, makhluk melihat. Tidak sama antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Allah hidup, makhluk juga hidup. Tidak sama kehidupan Allah dengan maha hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Dan seterusnya, setiap sifat yang Allah tetapkan tidak ada akan serupa antara makhluk dengan Allah di situ. Nah, walaupun sama nama. Baik, ketika kita meyakini Allah mendengar, makhluk mendengar, pendengar Allah tidak sama dengan pendengar makhluk, demikian sifat-sifat Allah yang lain. Al-qawlu fi fa'adil sifat ka qawli fi fa'adil ahar, bapak fi fa'adil ahar. Mengimani salah satu sifat itu sama mengimani yang lain, tidak dibeda-bedakan. Kalau kamu katakan dalam sifat sami', dalam sifat Allah as-sam'u, Allah mendengar, tidak seperti sama dengan hakikat mendengarnya makhluk, demikian dalam istiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beristiwa tidak seperti istiwanya makhluk, yaitu istiwanya makhluk bergantung kepada makhluk yang ada di bawahnya. Jika makhluk tempat istiwanya, makhluk tersebut bergoyang, dia akan bergoyang. Jika terjatuh, dia akan roboh dan semacamnya. Itu istiwanya makhluk. Demikian pula nuzul, sifat nuzul. Allah memiliki sifat nuzul, ya, tapi tidak seperti nuzulnya makhluk. Ya pasti. Jangankan nuzulnya Allah dengan nuzul makhluk, nuzul sama makhluknya, turun sifat turun makhluk aja enggak sama. Apakah sama model turunnya layang-layang dan turunnya pesawat? Hah? Enggak sama. Apakah sama turunnya orang terjun payung dan orang dan turunnya pesawat? Turunnya elang menangkap mangsa di laut? Hah? Semua disebut sifat turun. Samakah turunnya hujan dengan turunnya layang-layang? Semua disebut namanya sifat turun, tapi masing-masing memiliki hakikat tersendiri. Walaupun nama sifatnya sama. Demikian pula sifat Allah, walaupun nama sifatnya sama, bukan berarti hakikatnya sama. Jadi gampang menyimani. Semua sifat Allah itu ada, tak hakikinya tidak seperti sifat makhluk. Selesai. Hari ini ada orang mencoba mengingkari sifat-sifat Allah. Di antara sifat al-wajah, padahal sifat al-wajah itu sifat yang diimani. Bahkan melihat ke wajah Allah adalah nikmat yang terbesar dari nikmat surga. Maka Rasulullah SAW meminta, Allahumma inni as'aluka lazzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon agar aku bisa melihat wajahmu yang maha mulia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya bahwa ahli-ahli surga akan diberi nikmat, waladaina mazid, tambahan-tambahan mazid tersebutkan, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Ziyada di sini ditafsirkan oleh semua ulama tafsir, ada an-nadhru ila wajhillah, melihat kepada wajah. Banyak sekali dalil-dalil di situ. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan wajah dengan takwil-takwilnya ahlul kalam, enggak ketemu. Bahkan Rasulullah SAW dalam doanya, a'udzu bika biwajhikal karim. A'udzu biwajhik. Memohon perlindungan wajah Allah. Itu sifat Allah itu. Dan surat Al-Rahman dan lainnya disebutkan. Nah, jadi oleh sebab itu sama nama bukan berarti sama hakikatnya, dan tidak pula dikatakan majaz pada makhluk hakikat pada Allah, atau majaz pada Allah hakikat pada makhluk. Tidak. Sebenarnya nama-nama makhluk atau nama-nama nikmat yang ada dalam surga mirip namanya dengan ada di dunia ini, tapi bukan berarti nikmatnya surga sama dengan apa yang ada di dunia. Maka Ibn Abbas menyebutkan, laisa fid dunya mimma fil jannah illa al-asma. Tidak ada lah di dunia ini dari nikmat-nikmat surga hanya sekedar namanya yang sama. Di surga ada namanya madu, ada nama khamar, ada macam-macam nikmat, tapi tidak akan sama dengan nikmat yang ada di dunia ini, walaupun namanya sama. Jadi jangan jadi problema masalah kesamaan nama itu, sehingga harus mentahrif, mentakwil sifat-sifat Allah. Di mana Allah menyebutkan dirinya Sami'un, juga menyebutkan makhluk juga ada yang mendengar, bukan berarti sama. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sesuatu pun yang seperti Allah, atau Allah tidak seperti siapapun satu pun dari makhluk ini. Lalu disebutkan wa huwa samiul basir. Allah apa? Maha mendengar lagi maha melihat. Berarti apa maksudnya? bahwa pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan sifat-sifat Allah yang lainnya tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, kenapa orang-orang ahli kalam mentakwil? Karena mereka salah memahami dengan karena ditafsirkan sama makhluk. Kalau kita katakan Allah istiwa, istiwa itu melazimkan begini, melazimkan begini, kemudian lazim-lazim yang dia gambarkan dalam otaknya itu, asumsi-asumsi yang hadir dalam benak kepalanya, asumsi yang ada pada Allah atau asumsi pada ada makhluk? Asumsi yang ada pada makhluk, yang dia lihat pada makhluk. Kalau turun begini, kalau istiwa begini. Lalu dibicara dia tentang sifat Allah dengan sifat yang ada pada makhluk. Ini kekeliruannya. Karena dia pertama sudah memahami sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Lalu dia ingin mengingkari paham ini karena itu batil, menyerupakan oleh makhluk. Dia takwillah, dia tahriflah makna ayat-ayat tersebut. Nah, tetapi setelah dia ditakwil, dia juga enggak bisa berlari. Tetap dalam makna yang dia takwil akan terdapat tasbih. Kalau contohnya dia katakan pemanya, istiwa itu artinya istaula. Nah, sekarang makhluk istaula juga. Bahkan sifat istaula itu dominan pada makhluk. Makhluk yang biasa merebut kekuasaan. Istaula itu artinya merebut kekuasaan. Berarti kamu juga istaula, makhluk istaula. Gimana? Kalau dia katakan istaulanya Allah berbeda dengan istaula makhluk, lah kenapa harus dibawa ke istaula? Sudah istiwa aja di area awal. Bahwa istiwanya Allah berbeda dengan istiwa makhluk. Itu istilahnya disebut dicontohkan oleh sebagian orang ketika ditanya telinganya di mana, daripada menjawab sini dia katakan di sini. Jadi belok. Yang anehnya lagi, dia menafikan tasbih setelah makna takwil. Mestinya dari makna yang asli dinafikan tasbih, selesai masalahnya. Allah punya sifat tangan, iya, tidak seperti tangan makhluk, selesai. Karena memang Allah melebihkan Adam dari makhluk yang lain dengan menciptakan Adam langsung dengan kedua tangannya. Kalau katakan dengan kekuasaan, berarti enggak ada bedanya Adam dengan makhluk yang lain, karena makhluk yang lain juga diciptakan Allah dengan kekuasaannya. Nah, tapi bukan berarti tangan Allah seperti tangan makhluk. Jangankan tangan Allah dengan tangan makhluk, tangan semua makhluk aja enggak sama. Enggak sama tangan kucing, tangan kerang, tangan kerbau, tangan sapi, tangan manusia, tangan kursi, enggak sama, namanya tangan semua. Kok kamu katakan tangan Allah seperti tangan, itu jelas sesat. Dan tidak ada orang mengatakan kalau tangan Allah itu makhluk, kecuali orang-orang yang memang tidak memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu diantara hal yang berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beriman kepada para malaikat Allah. Malaikat artinya adalah, dalam etimologi malaikat itu artinya iman kepada para malaikat. Yang kedua, berasal dari aluka, bermaksud risalah, atau ini dari darah dua arti ini. Ada yang mengatakan dari malaka atau alaka dari asalnya. Jadi satu artinya risalah, satu artinya kuwah. Sedangkan secara istilah adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, dan mereka memiliki sifat, nama dan tugas-tugas, ya, yang tidak diketahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ada. Nah, kemarin sudah kita jelaskan sedikit. Di antaranya orang yang tidak beriman dengan yang gaib, orang-orang filsafat tidak percaya filsafat ilahiyah ini, filsafat-filsafat yang sebagai aliran percaya ketuhanan. Itu mereka tidak percaya tentang ada malaikat, dan mereka menafsirkan malaikat itu adalah kekuatan positif yang ada pada diri seseorang. Dan ini juga diikuti oleh kaum liberal dan kaum-kaum sekuler. Jadi menurut mereka malaikat itu adalah nilai-nilai positif yang ada dalam diri seseorang. Itu kata mereka. Sedangkan malaikat itu ada hakikatnya, diciptakan dari cahaya, punya pekerjaan, punya tugas, punya tangan, punya mata, punya telinga. Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Maka dalam beriman kepada malaikat ini juga disebutkan oleh Syaikh Taimin dalam Nubdatul Aqidah Islamiyah, ada empat hal yang harus diimani juga, ya, pokok-pokok keimanan ini. Yang pertama, beriman dengan adanya malaikat. Orang yang mengingkari wujudnya malaikat, maka dia bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim. Oleh dikatakan malaikat itu tidak ada. Yang kedua, beriman dengan nama-nama mereka yang Allah sebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Seperti siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Malaikat Maut. Ya, nama malaikat ini terbagi pada tiga hal. Nama yang umum, malaikat disebut juga Rasulullah, Jundullah, itu nama umumnya. Jundullah, Rasulullah, kemudian malaikat. Kemudian ada nama yaitu disebut komunitas malaikat itu. Ada malaikat kiraman katibin yang mencatat amal baik, al-hafadzah, al-hafadzah yang mengawasi makhluk. Ya, ada malaikat al-muqarrabun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamalatul arasy yang memikul arasy Allah, ya. Kemudian az-zabaniyah, malaikat yang menyalakan api neraka. Itu namanya komunitas-komunitas, kelompok-kelompok malaikat. Ada namanya asmaul afrad, nama masing personal malaikat. Nah, seperti siapa tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Malik, ya, malaikat maut. Nah, itu diantara nama-nama. Ya, adapun nama Ridwan ini tidak ada dalilnya, atau Israel itu juga tidak ada dalilnya. Sebutkan oleh sebagian ulama hanya itu dari Israiliyat diambil. Ya. Kemudian malaikat arwah juga ada yang bertugas mencabut nyawa manusia, yang ketuanya adalah malaikat maut. Karena setelah malaikat maut mencabut nyawa manusia, nanti diserahkan malaikat malaikat arwah. Baik. Jadi beriman dengan nama-nama mereka. Seperti malaikat namanya Jibril, Mikail, Israfil. Ya kan? Adapun jenis-jenis malaikat tadi yang kita sebut komunitas banyak sekali. Ada malaikat yang mengurusi janin dalam kandungan ibunya, ada malaikat yang mengawasi gunung, ada malaikat yang mengawasi kota Makkah dan kota Madinah. Ada malaikat yang suka mencari tempat-tempat cari tempat-tempat halaq atau zikir, orang-orang yang belajar ilmu agama dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya banyak sekali. Maka Allah sebutkan wa ma ya'lamu judud rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya bala tentara Tuhanmu kecuali Allah sendiri. Yang ketiga, beriman dengan apa? Sifat-sifat mereka. Sifat mereka terbagi dua, sifat khalqiyah wal khuluqiyah. Sifat khalqiyah, penciptaan mereka. Khalqiyahnya apa? Seperti mereka diciptakan dari cahaya. Dalam hadis Aisyah anha diriwayatkan Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nurin, bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Mereka punya tangan. Ya. Mereka punya mata. Itu disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mati. Mereka tidak disifatkan dengan jenis kelamin. Tidak sebut ada malaikat laki dan perempuan, tidak ada. Ya. Mereka tidak makan dan tidak minum. Ini sifat apa namanya? Sifat fisik mereka. Adapun sifat akhlak mereka, khuluqiyah, kepribadian mereka, mereka adalah makhluk yang mulia. Kiraman katibin, ya. Kiramin barara, baik, suci, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki sifat malu. Dan juga bisa tersakiti dengan apa yang disakiti anak-anak Adam. Maka disebutkan dilarang seorang datang ke masjid karena itu menyakiti malaikat dengan bau seorang memakan bawang putih. Nah, inna malaika tata'azzau wa yata'azzauna mimma ta'azza min banu Adam. Malaikat juga punya sifat malu, iya. Seperti yang disebutkan tentang sifat Utsman. Ketika malaikat malu kepada Utsman, kata Rasulullah SAW menguji Utsman, ala astahi mimma tastahi minhu malaika. Jadi itu sifat-sifat kemuliaan malaikat itu. Kemudian di antara sifat fisik mereka adalah berpenampilan sangat ganteng. Maka ketika Yusuf keluar, orang-orang mengatakannya, ini bukan bas mahada basyar, in hadza illa malakun karim, ini bukan manusia, ini adalah malaikat ini. Jadi malaikat itu bentuknya berbeda dan sangat ganteng, bagus tampakan yang aslinya, kecuali mereka mendapat tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ujian, seperti tiga orang malaikat yang datang kepada tiga orang Bani Israel, ada yang botak, ada yang berkena kulit kusta, satu lagi adalah buta. Tetapi asli pencipta mereka adalah sempurna kemuliaan mereka, keindahan mereka, ya. Maka kalau ada orang bermimpi saya atau orang ngaku saya malaikat, melihat malaikat hitam besar namanya. Itu bukan malaikat, bukan Jibril yang malaikat, tapi Jibril dari Afrika. Karena kalau teman-teman kita waktu kuliah di sana ada yang namanya Jibril juga. Seperti mimpinya Lia Aminuddin ya, atau Lia Aminuddin mengatakan saya datang kepada saya Jibril gitu katanya. Bentuknya hitam, besar katanya kan. Maka mungkin saja Jibril dari Afrika, jin ya. Maka mengenal sifat-sifat malaikat ini ada dua hal yang sangat penting. Pertama, untuk menjadikan mereka sebagai kedua, ketaatan mereka, kemuliaan mereka. Yang kedua, tidak terjangkit pemahaman sesat tentang malaikat, biar tidak ditipu oleh orang-orang yang ingin menipu kita. Seperti tadi ceritanya seseorang Lia Aminuddin mengatakan bahwa datang kepadanya malaikat bentuknya hitam besar. Loh, kita tahu malaikat itu bukan hitam besar bentuknya. Ketika Jibril datang kepada dilihat oleh Rasulullah SAW, bukan diceritakan bentuknya hitam besar, tapi supaya mana yang disaksikan oleh Umar bin Khattab ketika Jibril menyerupai manusia, ya, ittala alaina rajulun syadidu bayadu siyab syadidu sawadu syar la yara alai athar safar, yaitu justru pakaiannya bersih, rambutnya sangat hitam, bukan hitam kelam semua, ya kan. Nah, itu diantara sifat-sifatnya. Harus banyak sekali sifat-sifat malaikat yang perlu kita pelajari. Kemudian, ya, ini disebutkan di sini ya, sifat-sifat mereka. Kemudian juga diantara hal yang harus kita yakini dan imani dan beriman kepada malaikat, mengakui, mengimani pekerjaan dan tugas-tugas mereka yang Allah berikan. Nah, tugas-tugas mereka ini terbagi dua. Ada yang berkenaan dengan alam semesta, ada yang berkenaan dengan manusia. Dengan manusia, mencabut nyawa manusia, mencatat amal baik manusia, ya kan? Nah, itu berkenaan dengan Bani Adam. Kalau dengan alam semesta, ada yang mengatur cuaca, ada yang menjaga kota Mekah dan kota Madinah. Ya ta'ala kebi bilqaun, dengan alam semesta. Itu pekerjaan mereka. Baik. Kemudian, ya, sudah berapa? Berapa? Sudah saya sebutkan apa beriman dengan wujudihim, kemudian asma'ihim, kemudian sifatihim, al-khaliwa dan a'malihim, sudah empat. Ya. Yang kelima, bahwa mereka itu tidak memiliki sedikitpun sifat-sifat apa? Ketuhanan. Sebenarnya sebagian umat Nasrani menyatakan Jibril itu adalah Ruhul Kudus, dianggap sebagai salah satu dari itu Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu salasa. Sebut telah kafir orang mengatakan Tuhan itu salah satu dari yang tiga. Seperti Ruhul Kudus dikatakan sebagai Tuhan. Ya. Penyimpangan-penyimpangan dalam beriman kepada malaikat banyak sekali. Di antaranya tadi kita sebutkan tidak percaya adanya malaikat, atau mengatakan malaikat itu adalah gambaran positif yang ada di diri seseorang. Yang kedua adalah ghulu, berlebih-lebihan sampai menjadikan malaikat seperti Tuhan. Bahkan apa namanya, ghulunya lagi, mereka mengatakan ini yang jafa ya, bukan ghulu. Mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah ditugaskan untuk melayani para wali dan para imam. Kalau orang Syiah mengatakan imam-imam mereka lebih mulia daripada malaikat. Wa inna li aimmatina manzilatun la tuqarribuha malakul muqarrab wa nabiyul mursal. Menurut orang Syiah Rafidhah, kedudukan imam mereka itu tidak mungkin disaingi, dijangkau oleh malaikat yang dekat sekalipun ataupun oleh para nabi. Demikian pula sebagian dari kelompok varian dari aliran sufi yang gulat, yang ekstrim, mereka mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin dunal wali fuwai ka rasul dunal wali, fuwai ka rasul dunal wali. Kedudukan kenabian menurut mereka adalah fuwai ka rasul, di atas rasul, dunal wali, di bawah wali. Jadi wali lebih tinggi daripada malaikat. Nah, ini bentuk pemahaman yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dalam masalah beriman kepada malaikat. Maka perlu kita membahas masa-masa ini agar kita tahu persoalan-persoalan yang harus kita imani yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hal-hal yang berkenaan dengan malaikat. Apakah malaikat meninggal? Ya, malaikat meninggal. Ya. Di antara tadi kita sebutkan tugas malaikat ada yang menyampaikan wahyu seperti Jibril. Ya. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwati inna dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin. Bal ya, dia juga dalam ayat lain nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi ruhul amin. Di malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para rasul adalah Jibril. Di antaranya ada juga malaikat yang bertugas untuk mengatur hujan dan cuaca, yaitu malaikat apa? Hah? Mikail. Ya. Atau dan juga memiliki Mikail juga memiliki apa namanya? Bawahan-bawahan malaikat lain yang di bawah perintahannya dari ini malaikat-malaikat lain membantunya. Disebutkan sini dalilnya adalah seseorang yang ketika berada di suatu padang pasir di fala terdengar orang dia ada suara, tolong siram pertanian sipulan, yaitu kebun sipulan. Lalu fatana hadzalika sab, lalu awan itu bergerak menuju tempat tersebut lalu mencurahkan airnya di suatu apa namanya perkebunan. Maka jadi hujan itu diperintahkan ke tempat tertentu. Maka orang mendengar suara tadi mengikuti di mana arah awan pergi dan sampai di sana ketemu dengan seseorang. Ya si fulan, apakah engkau fulan wa fulan? Apakah engkau benar si fulan? Iya. Kenapa? Saya mendengar namamu disebut. Lalu bawa tolong siram pertaniannya si fulan. Lalu turunlah hujan di tempat pertaniannya itu. Ya. Nah, ini malaikat yang berbicara ya, atau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya nyiram tanaman perkebunan orang tertentu, yang di mana dalam hadis disebutkan kenapa dia mendapatkan apa namanya begitu kemuliaan sehingga tanamannya mendapatkan air hujan itu disebutkan dia membagi tiga dari hasil pertaniannya, sepertiga diinfakkan, sepertiga dijadikan untuk modal kembali merawat pertaniannya, sepertiga untuk dimakan dan dikonsumsinya. Baik, ada malaikat yang mencabut nyawa. Ya, ada malaikat juga yang mentiup sangsakala. Itu malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil. Kemudian ada malaikat yang mencabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi ukila bikum. Ya. Katakanlah bahwa akan kalian diwafat oleh malaikat maut yang telah ditugaskan ya untuk mencabut nyawa kalian. Ada lagi malaikat penjaga surga, khazanatul jannah, malaikat penjaga neraka. Kemudian ada pula malaikat yang menjaga Bani Adam disebut dengan al-muaqibat. Lahu muaqibatun min baina yadayhi min qalbi yahfazunahu min amrillah. Itu malaikat-malaikat yang menjaganya dari arah depan dan belakang mereka, di belakang yang mereka menjaganya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa huwal qahir fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafazatan, malaikat-malaikat menjaga kalian. Maka disebutkan para ulama setiap kita ini ada empat malaikat, pertama kiri dan kanan yang mencatat amal baik dan buruk kita, kemudian malaikat yang menjaga kita di arah depan dan belakang kita. Kecuali saat ada takdir akan menimpa kita, maka yatanaha, malaikat itu menyingkir. Itu disebutkan oleh para ulama. Kemudian malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita yaitu mayafidhu min qawlin ila ladai raqibun wa atid, raqibun atid, mayafidhu min qawlin ila ladai raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang diucapkan kecuali ada malaikat yang mencatatnya, itu raqib dan atid. Ya. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sungguh di atas kalian ada malaikat yang mengawasi kalian, kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia yang mencatat amal-amal baik dan amal buruk kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Baik. Jadi alaqa malaikat dengan orang beriman sangat kuat sekali, maka kita wajib mencintai para malaikat itu. Karena malaikat itu adalah pembela agama Allah. Mereka adalah penolong-penolong kaum mukminin dalam berjuang, seperti mana kaum muslimin dibantu oleh malaikat ketika perang Badar dan perang Ahzab. dan juga para malaikat ini adalah mendoakan orang-orang beriman, memohonkan ampun untuk orang-orang beriman dan seterusnya. Ya, banyak sekali hubungan antara kita Bani Adam dengan para malaikat tersebut. Maka kita diantaranya adalah memuliakan mereka, ya, mencintai mereka karena hamba-hamba Allah. Layak sunan Allah ma'amarum wa'ifalun ayyumarun. Mereka tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka melakukan segala apa yang diperintahkan pada mereka. Ini sifat-sifat mereka. Ya, itulah berapa hal yang berkenaan dengan beriman kepada malaikat. InsyaAllah sesore kita akan bahas tentang beriman kepada kitab-kitab suci. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan ajukan pertanyaan bagi peserta yang masih belum mendapat jatah hadiah. Persilakan untuk menyerahkan jawabannya. Sebutkan tiga dari nama malaikat. Man? Jibril, Mikail, Israel. Ayo. Tiga dari nama malaikat. Israfil, ya, jangan Israel. Baik. Sebutkan tiga dari tugas malaikat yang berkenaan dengan Bani Adam. Menjaga kesehatan amal baik. Ya, mencatat amal baik atau amal buruknya. Mencabut nyawa. Mentanya di kuburan, ya, sip, sip. Terakhir, soal terakhir. Sebutkan tiga dari sifat-sifat malaikat. Ya. Tiga dari sifat malaikat, baik khalqiyah atau khuluqiyah, baik sifat fisiknya ataupun sifat kepribadiannya. Tiga. Pertama, ciptakan dari cahaya, dari nur. Tak boleh lihat buku. Memiliki tangan, ya, baik. Mereka juga mati, ya. Tafadhol. Baik, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.